Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah, wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Sya'ban, yang berarti insyaallah taala nasallallahu yubalighana ramadha ila ramadhan. Bentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan dan kita memohon kepada Allah agar menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dulu Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'ut tabi'in, beliau ketika di bulan Sya'ban mengucapkan, melantunkan doa, Allahumma salimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa taqabbal minni aw wa tasallam minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Nah, sebuah doa yang sangat bagus, sangat indah untuk dipanjatkan, untuk dilantunkan kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan, diberi taufik untuk mengisinya dengan amal soleh, dengan kebaikan. Karena tidak lain tidak bukan, semata-mata itu semua adalah taufik dari Allah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kajian Adabul Isyrah. Kita atau adab-adab bergaul, adab-adab pergaulan, adab-adab berukhuwah yang mana risalah yang ditulis oleh Abu Barakat Al-Ghazi ini rahimahullah berisikan perangai-perangai, adab-adab, sikap-sikap yang patut untuk diamalkan, diterapkan dalam oleh kita dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berukhuwah kita kepada ikhwah, sesama ikhwah. Demikian pula kaum muslimat, ummahat, sesama mereka, para thalabah, sesama mereka. Ini umum dan bisa juga untuk yang lebih umum, bainana, antara kita dengan kaum muslimin secara umum. Namun terkhusus adalah sesama salafiyin, sesama ahlu sunnah. Agar apa? Agar ukhuwah yang ada bainana antara kita itu adalah ukhuwah yang indah, ukhuwah yang menyenangkan, ukhuwah yang baik, yang akan menjadikan ukhuwah itu atau semakin kuat, barisan kaum muslimin semakin kuat. Tidak tercerai berai, tidak pecah belah, tidak saling benci, tidak saling tadabur, membelakangi. Karena itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling melengos. Bainakum. Karena itu akan membuat lemahnya ukhuwah kaum muslimin. Ikhati filah izani Allah wa iyyakum. Terakhir kita masuk atau kita baca tentang al-hasad. Yani min adabil isyrah, diantara yang perlu untuk diperhatikan adalah meninggalkan rasa hasad. meninggalkan sifat hasad, menjauhi hasad antar kaum mukminin. Dan perlu diketahui bahwasanya la ya'ati al-hasadu, tidaklah hasad itu mendatangkan illa kecuali kemadharatan terhadap pemiliknya. Hasad itu tidak bisa merubah takdir. Hasad tidak bisa merubah takdir Allah. Bahkan hasad itu terkandung padanya unsur tidak terima dengan ketetapan Allah. Dari sifat ini saja sudah menunjukkan betapa buruknya, betapa jeleknya sifat ini. Dan bahkan hasad itu hanya memadorotkan dirinya sendiri. Dia semakin tersiksa dengan sifat hasad yang ada pada dirinya apabila dipelihara. Oleh karena itu, sifat hasad itu harus dibuang jauh-jauh dari hati setiap mukmin. Apabila datang sewayah-wayah gitu ya, sesaat, waktu-waktu itu datang sifat hasad berkelebat di dalam hati. Kok si fulan dapat itu? Kok si Alan dapat ini? Aku kok tidak? Saya kok tidak? Waduh, si dia dapat rezeki, waduh si fulan dapat nikmat, saya kok tidak? Dan muncul rasa benci terhadap nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada hambanya. Terlebih lagi kalau sampai menjalar kepada zamani zawal, hasad, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Hal ini tidak akan menambah kecuali kesedihan untuk dirinya sendiri. Semakin sakit, semakin sedih, semakin gundah, ya semakin kacau hidupnya. Hatinya semakin kacau, enggak tenang. Kata. Dan ini adalah ya katibillah azani Allahu wa iyyakum, sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Hasad di antara sifat jelek yang paling nampak di antara mereka itu adalah al-hasad. Baik. Berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah adab ketika berjumpa dengan ikhwah. Ketika berjumpa dengan teman kita, ketika berjumpa dengan saudara kita. Bagaimana adabnya? Beliau menyatakan, qala rahimahullah, adamul muwajahati bima yukrah. Tidak menemui mereka, tidak menjumpai mereka dengan sesuatu yang tidak disukai. Ketika kita ikhati fil azani Allahu iyyakum bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan teman kita, jangan temui mereka dengan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Ini tentunya masih dalam batas syar'i, hudud syar'i. Tidak disukai itu tidak disukai yang naham. Dilarang atau dicela oleh syariat. Sebagaimana kita ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, apabila kita ingin berjumpa dengan orang, kita ingin jumpai, ditemui dengan sesuatu yang menyenangkan, gitu nggih. Kita kalau pengin bertemu, kita kalau bertemu dengan orang, kita pengin dicemberuti atau pengin disenyumi. Kita pengin di orangnya, orang lain itu ketika berjumpa dengan kita itu pengin yang enak, pengin yang baik, pengin yang masya Allah, atau pengin diketusi. Tawa sama. Orang lain pun demikian. Orang lain pun ingin bertemu dengan apa? Bertemu dengan kita. Kalau bertemu dengan kita, pengen dengan sesuatu yang mereka sukai, yang tidak mereka benci. Yang enak, yang Masya Allah. Tidak ada rasa, nah, tidak ada seperti misalkan raut muka yang seperti menyimpan ada sesuatu. Yo, jojo, wong lagi nesu karo aku apa yo? Apa ada? Salah apa saya? Yang malah bikin orang bertanya-tanya. Sama ikhwati fillah jazani Allah wa iyyakum. Dan bagaimana? Kaifama tu'amal. Bagaimana engkau bersikap, bermuamalah dengan orang lain, seperti itulah yang akan engkau dapatkan. Ketika engkau bermuamalah dengan orang lain kurang baik, ya jangan salahkan orang lain ketika bersikap kurang baik denganmu. Ketika engkau bermuamalah dengan orang lain dengan wajah yang tidak menyenangkan, wajah yang tidak mengenakan, dengan perkataan yang ketus, ya jangan salahkan orang lain ketika mereka bersikap bermuamalah dengan engkau, dengan dirimu juga dengan sikap seperti itu. Jangan salahkan orang lain. Karena itu buah dari apa? Dari perbuatanmu sendiri. Bagaimana engkau bermuamalah, engkau akan dimuamali dengan cara yang seperti itu. Oleh karena itu, apabila engkau menginginkan, kita menginginkan untuk mendapatkan muamalah yang baik dari orang lain, bermuamalah dari diri kita. Mulai dari diri kita, bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik. Tapi gimana kalau misalkan ternyata orang yang kita muamali ternyata, nah, kurang baik, enggak baik. Berapa kali dulu? Apakah sudah berkali-kali? Mungkin itu pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Bisa jadi barangkali dengan caramu yang halus, dengan caramu yang baik, setelah berkali-kali dia akan berubah. Namun kalau misalkan ternyata dia enggak berubah, ya dimuamali aja sesuai dengan cara dia. Qala rahimahullah. Wa minha, dan di antara aujuh al-ishrah, di antara adab bergaul, alla yuwajihahum bima yakrahun. Tidak menemui, tidak menjumpai, tidak bertemu dengan mereka dengan sesuatu yang mereka benci, yang tidak mereka sukai. Baina Rasulullah alaihi salatu wasallam naha an dzalik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal itu. Dalam sebuah hadis min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wardahuma, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah." Barang siapa menginginkan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa menginginkan ingin diselamatkan dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Subhanallah. Kata beliau, fal ta'tihi muniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Yang pertama, hendaknya dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-iman, syarat pertama. Hendaknya dia mati dalam keadaan dia beriman. Yang kedua, wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayu'ta ilaih. Dan hendaklah dia mendatangi manusia, menemui manusia dengan cara yang dia sukai untuk didatangi. Hendaknya dia menemui manusia dengan cara yang cara itu dia juga dia sukai. Dia suka dimuamali dengan cara tersebut. Kalau dia ingin ditemui oleh orangnya Masya Allah, sopan, santun, baik, berwajah manis, biwajhin thaliq, wajahnya enak, maka temuilah mereka dengan cara yang seperti itu. falyati ilannas billadzi yuhibbu ayyuta ilaih. Temui manusia, datangi manusia, jumpai manusia dengan cara bagaimana dia, dengan cara yang dia sukai untuk ditemui. Syarat pertama al-iman, yang kedua husnul khuluq. Selaras dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang lain, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah, taqwallah wa husnul khuluq. Dalam hadis ini, faman ahaba ayuzahzaha 'anin nar, barang siapa senang, cinta, pengin diselamatkan dari panasnya api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, iman husnul khuluq. Maka dari hadis bila zani Allah wa iyyakum, kaifatu amil tu amal, bagaimana engkau bermuamalah, akan engkau dengan seperti, dengan cara seperti itu pula engkau akan dimuamalahi. Baik, kaidahnya dalam kaidah yang lebih luas, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika dia beramal jelek, ya balasannya jelek. Ketika dia beramal jelek, jangan mengharapkan balasan yang baik. Ketika dia bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang jelek, jangan mengharapkan dia dapat muamalah yang baik. Dia dapat muamalah yang jelek pula. Tetapi kalau kita bermuamalah, sudah kita bermuamalah dengan baik, tapi kok orang enggak baik-baik sama kita, Ustaz? Jangan putus asa dalam berbuat baik. Jangan berhenti dalam berbuat baik. Kita itu berbuat baik itu enggak ada batasannya. Enggak ada sampai kapannya. Kita berbuat baik kita itu bukan karena gharadun duniawi, bukan karena tujuan dunia. Kita berbuat baik itu karena mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan sedikit pun. Sehingga jangan putus asa, jangan kemudian menjadi kendor ketika kita berbuat baik, ternyata orang kok seperti itu demikian. Jangan kemudianlah putus asa, orang di sekeliling saya, orang yang bermuamalah dengan saya sudah berusaha sebaik mungkin. Iya memang, tapi orang kok seperti itu keadaannya, wislah. Balik kanan aja lah. Percuma saya jadi orang baik lah, mereka juga begitu cara muamalahnya. Ada kotok. Dia enggak sabar. Kata kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya nanti akan ada bab, akan ada pembahasan siapa orang yang patut untuk kita jadikan teman. Dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, siapa orang yang patut untuk kita jadikan teman, kita jadikan saudara. Selektif dalam mencari teman. Qala rahimahullah, diantaranya pula adalah mulazamatul haya. Di antara adab yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah adalah tetap menjaga rasa malu. Al-haya, rasa malu, itu ada dua macam. Ada yang mamduh, rasa malu yang terpuji. Ada yang madmum, ada rasa malu yang tercela. Rasa malu yang terpuji itu adalah rasa malu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda fi sahih al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, dalam riwayat yang lain bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Kemudian diantaranya, wal haya syubhatun minal iman. Rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. malu ini adalah malu yang mamduh, yang terpuji. Yang mahmud, terpuji. Di sana ada rasa malu yang tercela. Apa itu? Rasa malu yang menghalangi seorang dari berbuat baik. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Itu rasa malu yang tercela. Mau taklim, malulah. Yang lain kayaknya udah pada berilmu-berilmu. Udah pada pakai jubah, pakai kulan sualihnya, hanya udah panjang-panjang itu kayaknya udah para masyayikh itu. Nah, udah ngajinya udah puluhan tahun itu kayaknya Masya Allah arufnya udah lancar banget itu. Allah, mereka ilmunya kayaknya udah dalam-dalam. Apalagi kalau sampai di jidatnya ada tanda sujudnya itu. Nah, itu kayaknya ilmunya udah dalam banget itu. Malulah, saya baru kenal, baru sedikit-sedikit mau taklim. Malu, yang lain udah pada pinter-pinter. Dan ini nyata. Tidak sedikit orang yang terhalangi untuk ikut taklim, ya katibillah zani Allah wa iyyakum, karena malu. Di sisi lain, ada fenomena yang kurang baik. Dan ini juga nyata. Terkadang, ikhwah itu, kalau ada orang yang baru ikut taklim, itu seakan-akan kayak, apa sih? Gimana buatan? Apa sih? Sopo malah diomongi. Gitu. Malah jadian bahan omongan, apalagi dilihat-lihat. Sama kayak teman-teman kalau dilihat-lihat kayak gitu, seneng apa enggak? Sawa, mereka juga iya. Dan itu ya katibil azani Allahu ayyakum, terkadang menjadi sebab orang itu malah, lahuslah kemarin mau taklim malah digituin. Menciutkan hati mereka. Udah kena rasa malu, sudah punya rasa malu, ditambah sikap yang demikian. Jangan menghalangi seorang untuk berbuat untuk kebaikan. Ada orang yang mau menuju kebaikan malah jadi penghalang. Ada laisa bijayyid, ini bukan suatu yang baik. Dan ini ada ya khatibil azani Allahu ayyakum, sebagaimana disebutkan oleh Mujahid bin Jabir rahimahullah. La yatlubul ilma al-mustahyi wal-mustakbir. Tidak akan menuntut ilmu orang pemalu dan orang yang sombong. Nah, orang yang sombong jelas, dia gak akan menuntut ilmu. Laung dia ngerasa ilmunya sudah banyak. Laung dia ngerasa gak butuh ilmu. Orang yang sombong. Mustahyi, orang yang pemalu. Ini adalah sifat malu yang menghalangi dari kebaikan. Inilah sifat malu yang tercela. Namun yang dibahas oleh beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan ini itu adalah al-haya al-mahmud. Rasa malu yang terpuji. Mulazamatul haya, senantiasa menjaga rasa malu. Dijaga urat malunya jangan sampai putus. Apa meneh wong Jawa, apalagi orang Jawa. Tinggal di Jawa. Wong Jawa biasanya ora kepenaan. Biasanya. Tapi jangan sampai pula rasa ra kepenaan itu tidak mampu menghalangi untuk berbuat kebaikan. Hadamadmu. Ini tercela. Jangan sampai pula rasa enggak kepenaan menghalangi untuk idharul haq, menampakkan kebenaran. Ini juga tercela. Qala rahimahullah. Wa minha mulazamatul haya fi kulli hal. Dan di antara adabul isyrah, menjaga rasa malu di setiap keadaan. La ya'til haya'u illa bi khairin, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kenapa? Nanti akan datang sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu di antara tandanya ketika seorang malu dilihat malu di tatapan, di pandangan manusia, dia juga punya rasa malu kepada Allah. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'atun wa sab'una aw situna baban. Keimanan itu ada 70 atau 60 bab. Didatangkan oleh beliau lafadznya bab. Yang sabit itu syu'bah, cabang. Ada 70 atau 60 sekian cabang. Afdholuha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tingginya itu adalah persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu keimanan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendahnya, cabang paling rendah, cabang keimanan paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebuah perkara yang sangat sepele. Namun ternyata itu minal iman, itu termasuk keimanan. Oleh karena itu dikatakan, janganlah engkau atau teruslah engkau berbuat baik sekecil apapun itu, karena engkau tidak tahu amal saleh mana yang akan memasukkanmu ke dalam jannah. Amal saleh mana yang akan memasukkanmu ke dalam surga? Engkau tidak tahu. Bisa jadi amalan yang sangat kecil kita lakukan. Kecil kita lakukan. Akan tetapi pada saat itu engkau melakukannya benar-benar ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apapun. Benar-benar ikhlas. Bisa jadi itu adalah amalan yang akan menyelamatkanmu. Tak kata. Wal haya, kata beliau alaihi salatu wassalam, syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu merupakan cabang keimanan. Selain dari apa yang kita sampaikan, istidlal dalil faedah yang kita sampaikan, hadis ini juga yang merupakan dalil, di antara dalil bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Hadis ini di antara dalil bagi ahli sunnah terhadap keyakinan mereka, prinsip mereka, manhaj mereka tentang keimanan. Bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil janan, keyakinan yang ada dalam hati, amalan hati, wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan. Ini prinsip ahlus sunnah. Qaulun wa'tiqadun wa'amal. Ucapan, keyakinan, dan amalan. Ini iman ingda ahli sunnah. Keimanan menurut ahli sunnah. Dengan prinsip ini, ahlus sunnah itu menyelisih berbagai sekte sesat yang terjatuh dalam kesalahan dalam masalah ini. Ada murjiah dan yang lainnya yang tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Bahkan Jahmiyah yang semata-mata mengatakan iman itu ma'rifah. Semata-mata tahu Allah itu adalah Rabbul Alamin, itu sudah keimanan. Dan konsekuensinya sangat bahaya. Kenapa? Iblis berarti beriman. Oke. Nah, tayyib. Ini diantara faedah jani biasa aja dari hadis yang kita bacakan ini. Wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu cabang dari keimanan. Dan keimanan itu harus dijaga. Karena keimanan itu harus dijaga dan diantaranya rasa malu, maka jagalah rasa malu. Oleh karena itu masyhur, merupakan termasuk hadis masyhur, min kalami nubuwatil ula, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dari kalam nubuah, kalam para nabi sebelum-sebelumnya, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, kalau kamu enggak punya malu, lakukan semaumu. Yang menunjukkan berarti rasa malu itu adalah perkara yang mulia sejak zaman kenabian sebelum-sebelumnya. Malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat dosa, malu melakukan perbuatan yang menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan kewibawaan, menjatuhkan harga diri. Malu untuk berdusta. Malu. Malu untuk berbuat jelek. Apalagi khatibil azani Allah wa iyyakum. Nah, salafiyin sudah pakai jubah, sudah berlihyah, celananya atau bajunya, pakaiannya di atas mata kaki, sering pakai kolan suwa, kemana-mana pakai jubah, itu jadi sorotan. Mau gak mau, terima gak terima, itu jadi sorotan orang sekitar. Oleh karena itu, harus benar-benar pinter menjaga diri. Soalnya apa? Kalau sudah kena salah satu itu bisa digeneralisir. Yang kena imbas itu gak cuma satu orang. Orang lain pun bisa kena imbas. Ustaz, berarti kita gak usah pakai kayak gini aja Ustaz. Berarti kita anu aja, nggih mboten kados niku. Kita semuanya ingin berubah menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang lebih baik. Kita ingin menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita ingin ikhatifil azani Allah wa iyyakum, ingin menerapkan, mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam, jejak Nabi alaihi salatu wassalam, totalitas, kafah, seluruhnya, dari akidah, dari ibadah, dari manhaj, dari akhlak, sampai muamalah, semua diterapkan. Apabila seorang insan ikhatifil azani Allah wa iyyakum, seorang muslim, seorang mukmin berhasil menerapkan hadhihi al-wadha'if, perkara-perkara ini pada dirinya, dia telah mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wasalam, berhak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan keutamaan-keutamaan lainnya dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kewajiban atas setiap mukmin. Jangan kita mundur, justru kita yang harus mengajak mereka, ayo seperti kita. Ayo ikut kita, ayo gapai hidayah, ayo cari hidayah, ayo jadi orang yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis lain yang mungkin antum sering mendengarnya. Bada al-islamu ghoriban wa sayu'udu ghoriban kama bada'a, dalam riwayat lain. Fatuba lil ghoroba, maka beruntung orang-orang yang asing. Siapa mereka? Alladina yuslihuna ingda fasadin nas. Awkamakola alaih salatu wassalam. Yakni orang yang berbuat islah, memperbaiki keadaan ketika manusia itu rusak. Sangat sedikit jumlahnya. Maka hendaknya bergembira, berbahagia, bersyukur atas hidayah yang Allah berikan, atas hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita bisa mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah. Wa qala rajulun li Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seseorang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ausini riyaku wasihat wahai Rasulullah." Ya Rasulullah, beri aku wasiat. Qal, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, istahyi minallahi azza wajal, malulah engkau kepada Allah, kama tastahyi rajulan min salihi qaumik, sebagaimana engkau malu kepada orang soleh di kaummu. Malulah engkau kepada Allah, sebagaimana engkau malu kepada orang soleh yang ada di kaummu. Dikati bilazani Allah wa iyyakum, bagi orang yang fitrahnya masih lurus, orang yang fitrahnya masih baik, fitrahnya masih lempeng, ketika ada orang soleh, gitu ya, meskipun dia ini, dia misalkan mau berbuat kejelekan, atau yang semisalnya berbuat kemaksiatan, atau yang gimana lah. Nah, ketika ada orang soleh, dia itu merasa akan merasa malu. Oralah, ada orang itu, ono pak kiai, waduh, mau gini, aduh ono pak ustadz. Dia malu, kenapa? Itu fitrah yang sebenarnya dia masih lurus, dia masih baik. Meskipun dia mau berbuat yang demikian. Terlebih lagi, hatifilazani Allahu ayyakum, orang yang jauh dari kemaksiatan. Dia selantiasa menghindari kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran. Dia sudah punya malu sendiri, malu duluan kepada orang soleh tadi. Karena ihtiram, karena memuliakan, karena ikram, memuliakan, menghormati. Ada rasa malu. Nah, malulah engkau kepada Allah seperti engkau malu kepada orang soleh di kaummu. Ini tahapan atau ini martabat muraqabah atau musyahadah. Ketika kita malu kepada orang soleh di kaum kita, pada kaum kita, orang yang masih hidup, dia bisa melihat kita gitu ya. Nah, malulah engkau kepada Allah seperti perbuatanmu itu, seperti engkau malu kepada orang yang soleh, yang dia melihatmu. Orang yang soleh itu melihatmu dalam keadaan tidak setiap waktu melihatmu. Semestinya engkau lebih malu lagi kepada Allah karena Allah senantiasa melihatmu dalam setiap waktu, dalam setiap saat, setiap keadaan, dimanapun engkau berada. Malulah engkau kepada Allah, karena Allah senantiasa mengawasimu. Orang lain tidak tahu, Allah senantiasa melihatmu. Engkau bersendirian, Allah bersamamu. Apabila seorang mukmin bisa menerapkan ini, menjaga rasa malunya dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka dia mencapai tingkatan muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat. Martabatul ihsan, tingkatan ihsan. Qala rahimahullah. Wa qal. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al haya minal iman. Rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Apabila ada rasa malu, berarti masih punya iman. Wal imanu fil jannah, dan keimanan itu tempatnya di surga. Wal badha, dan al-badha itu ucapannya kotor, ucapannya keji, ucapannya jelek, ucapannya rendah. Itu badha. Orang yang naudzubillah ucapannya kotor, ucapannya jelek, ucapannya fahish, keji, ila ghairi dzalik, baik binatang ataupun yang lainnya, atau bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor yang sesuai dengan daerah masing-masing, tiap tempat itu punya bahasa kotor sendiri-sendiri, yang terbiasa mengucapkan hal tersebut, itu namanya badhi, orang yang ucapannya jelek, orang yang fahish, ucapannya fush, keji. Walaisa al-mu'min bito'an walala'an walal fahish walal badhi. Mu'min itu bukan orang yang suka melaknat, suka mencela, bukan orang yang keji, bukan pula orang yang ucapannya kotor, ucapannya rendah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wal badha, dan ucapan keji, ucapan kotor, minal jafa, termasuk al jafa. Al jafa itu orang yang hatinya keras, ghildah, kaku, keras. Wal jafa binar. Dan orang yang keras itu di neraka. Kenapa ketawa? Hah? Ish, kenapa ketawa? Kenapa? Ada yang namanya jafa. Allahul musta'an. Namanya siapa? Jafanya tulisannya gimana coba? Man-man. Ainal Jafa. Ayo, antum sendiri. Tulisannya gimana Jafa? Enggak tahu kalau diarabkan gimana? Apa? Ada hamzahnya. Enggak tahu. Kan Jafa itu kan bisa jadi Jawa. Gitu ya. Jawa itu bahasa Inggrisnya Java. Barangkali orang tua antum tak namai anakku Java gitu ya. Orang Jawa gitu. Mungkin. Insya Allah bukan inilah. Insya Allah bukan Javaun. Yang ini yang dimaksudnya itu Javaun. Nanti antum makanya nanti jangan jangan nulisnya namanya kalau diharapkan jangan Javaun. Nah, kenapa? Nanti kalau Javaun namanya Gilboh. Orang yang keras. Insya Allah antum bukan orang keras lah ya. Nah, tajin. Nah, Allah yuwarikufik. Nah, nanti nulisnya Java atau pakai apa? Oh, itu tetap pakai V ya. Pakai F ya. Java siapa namanya? Amir. Amir pemimpin. Java, Jawa. Barokah, pemimpin Jawa yang diberkahi. Tanyakan Nabimu. Nabi. Apa nama maknaku? Nah, Amir Jawa Barokah, pemimpin Jawa yang diberkahi. Semoga antum jadi pemimpin. Nah. Besok insya Allah antum jadi pemimpin. Paling enggak pemimpin keluarga. Nah. Tayyib. Wal jafa'u finnar. Dan jafa' orang yang ghildah, yang kaku, yang keras, itu tempatnya di neraka. Nah. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin dikhatifi lazani Allah wa'iyakum. Adamul muwajah habima yukroh. Jangan temui saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Engkau ingin ditemui dengan cara yang baik, temui pula saudaramu dengan cara yang baik. Yang kedua, mulazamatul haya, tetap jaga rasa malu. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.